Sebagian yang lain mengatakan naam safar yang ditempuh dengan jarak 80 kilometer. Ya. Nah, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Ya. Dari pendapat-pendapat jarak yang menggunakan jarak diantaranya, naam jarak 80 kilometer. Kalau yang berpatokan hari diantaranya tadi yang sudah kita sebutkan, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari dengan jalan kaki atau naik unta. Sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak ada batasan hari waktu, ya, dan tidak ada batasan tertentu dari batasan jarak berapa kilometer, ya. Tidak ada batasan seperti ini. Terus bagaimana jika tidak ada batasan seperti ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya permasalahan safar, ya, itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaannya, urfnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu dikatakan safar, ya, maka dia sudah termasuk hukum safar. Nah, tidak terkait dengan berapa hari, tidak terkait dengan waktu, dan tidak terkait dengan naam jauhnya jarak, ya. Tetapi dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Nah, baik. Beliau atau mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, ya, beralasan atau berdalil, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, bahwasannya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Arafah. Ya, ketika menunaikan haji, sholat di Arafah, kemudian juga sholat di Muzdalifah, dan juga sholat di Mina. Nah. Beliau sholatnya dengan mengqasar, ya, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makmum yang berasal dari beberapa daerah. Ya. Nah, ada yang dari Madinah bersama beliau, ya. Dan juga ada ahlu Mekkah, penduduk Mekkah, ya, yang sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Mekkah, nah, ke Arafah, ya. Nah, ini jarak yang tidak terlalu jauh, ya. Tapi ketika itu orang-orang ahlu Mekkah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengikuti sholatnya beliau, yaitu di qasar. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada orang-orang penduduk Mekkah yang sholat di belakang beliau untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat, tidak, ya. Beliau tidak memerintahkannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya di saat itu, ya, di zaman itu, ya, perjalanan dari Mekkah ke Arafah, nah, termasuk safar. Nah, di zaman itu, ya, urfnya atau kebiasaannya di saat itu. Baik. Taib, ini dalil yang naam dibawakan oleh pendapat yang mengatakan bahwasannya safar yang membolehkan padanya mengqasar sholat dan juga berbuka di siang Ramadan adalah naam safar yang naam disebut ya, safar menurut urf kebiasaan ya, yaitu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan, tidak terkait dengan waktu ataupun jarak. Nah, karena orang yang safar itu ma'ruf ya, dia menyiapkan perbekalannya, nah, persiapan, nah, ya, menyiapkan kendaraannya, ya, dan seterusnya. Nah, ma'ruf ya, orang yang hendak melakukan safar itu ma'ruf. Ya. Baik. Dan ini pendapat yang kuat ya. Nah, berdasarkan riwayat tadi, ahlu Mekah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, yaitu dengan mengqasar sholat. Nah. Dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan sholat. Kemudian mana yang lebih afdol ketika safar? Apakah berpuasa ataukah berbuka? Ya. Mana yang lebih afdol? Dalam masalah ini juga terdapat perselisihan. Ada yang mengatakan lebih afdol berpuasa, nah, karena ini yang wajib. Ya. Ada yang mengatakan yang lebih afdol adalah berbuka, karena ini rukhsah. Dan Allah menyukai hamba yang mengambil rukhsah atau keringanan darinya. Baik. Dan masing-masing membawakan adillah, dalil. Ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya berpuasa itu lebih afdol. Ya. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para sahabat pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah terik yang panas. Nah, di tengah-tengah terik panasnya matahari. Di bulan Ramadan. Dan di saat itu ya, tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya beliau puasa ketika safar. Demikian pula sahabat Abdullah bin Rawahah. Adapun yang lainnya tidak puasa. Nah, maka para ulama menyimpulkan bahwasannya orang yang mampu berpuasa ketika safar, mampu ya, maka yang afdol baginya, yang afdol ya, bukan wajib, tapi yang afdol, yang lebih utama adalah berpuasa jika dia mampu dan tidak memberatkannya. Karena ini akan lebih mempercepat penunaian kewajiban. Tidak ada beban untuk mengqadha atau mengganti di hari-hari yang lain. Sudah tertunaikan kewajiban di saat itu. Juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan bagi yang mampu untuk berlomba-lomba, maka berlombalah. Juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Di sini ada perintah bersegera. Sehingga yang lebih afdol ketika safar bagi yang kuat adalah berpuasa. Juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya para sahabat pernah safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela kepada orang yang tidak berpuasa, yang tidak puasa tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat orang yang mampu puasa ketika safar, maka yang lebih afdal baginya adalah berpuasa. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Di madhab Syafi'iyah bermadhab lebih afdol berpuasa ketika safar bagi yang mampu. Dalilnya tadi. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat dengan sebaliknya, yang lebih afdol adalah berbuka. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Dari madhab Hambali menyebutkan lebih afdol berbuka ketika safar. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berbuka ketika safar, "Hiya rukhsatun minallah, faman akhadhaha fahasan, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih." Itu adalah keringanan dari Allah, barang siapa yang mengambil keringanan tersebut maka itu baik, bagus. Dan barang siapa yang ingin puasa ketika safar, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi mengambil rukhsah berbuka ketika safar hasan, ini baik, bagus. Dan yang puasa boleh, tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan dalil ini, mereka berpendapat afdolnya berbuka ketika safar. Juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi yang Allah inginkan adalah kemudahan bagi umatnya, bagi hambanya. Nah, Allah tidak menginginkan kesulitan terhadap hambanya. Juga mereka berdalil dengan hadis, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Nah. Yaitu ketika dalam suatu perjalanan safar, Rasulullah SAW melewati seseorang yang sedang dipayungi. Dikerumuni kemudian dipayungi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, masya'nu, ada apa ini orang ini? Maka para sahabat menjawab, sha'im, orang ini berpuasa. Berpuasa, kewalahan, lemah-lemas, sehingga harus dipayungi. Maka Rasulullah SAW ketika itu juga beliau bersabda, laisal bir, laisa minal birri asyamu bisafar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Juga beliau atau mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum. Hendaklah kalian mengambil rukhsah, keringanan dari Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan tersebut kepada kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil keringanan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Juga mereka berdalil dengan hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Allah Subhanahu wa taala menyukai agar keringanannya itu diambil. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci kemaksiatan dilakukan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai atau senang keringanannya diambil sebagaimana Allah membenci kemaksiatannya dilakukan. Yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi masing-masing membawakan adillah, dalil. Namun yang lebih kuat dari kedua pendapat tadi adalah pendapat yang pertama tadi. Dari mazhab Syafi'iyah. Pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Bahwasannya jika dia mampu untuk berpuasa, maka yang lebih afdol adalah puasa. Jika dia tidak mampu, apalagi sampai dipayungi, sampai digendong, sampai di sampai mau pingsan misalkan, sampai tergelapar, maka apa yang lebih afdol adalah berbuka. Baik, ini penting rincian ini. Baik, barang siapa yang mampu, tidak berat, ringan, biasa saja seperti enggak safar, ya, ketika dia puasa ketika safar, dia seperti puasa ketika mukim, gak ada bedanya. Maka dia lebih afdol untuk berpuasa. Tapi kalau ketika safar dia berpuasa sampai lemah-lemas ya, sampai hampir pingsan misalkan ya, taib, maka yang lebih afdol bagi dia adalah berbuka ketika safar. Nah, taib, ini rincian yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih banyak lagi pembahasan tentang safar, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.